Oleh karena itu hadirin, tidak cukup kita gigih beramal, tapi harus gigih membersihkan niat supaya amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Allahu Allahu Allah Allahu Allahu Allah. Syaratnya amal diterima ada berapa? Rukun Islam ada berapa? 5. Alhamdulillah, hampir viral ini ya. Rukun iman ada berapa? Masya Allah, alhamdulillah. Rukun nikah ada berapa? Ini teh pada nikah enggak? Lupa ya, karena cuma sekali dulu. Ada ya? Saya 2 ya. Lebih lah. Ilmu mah. Sekarang syarat amal diterima ada berapa? Kenapa ragu-ragu kan? 2. 1 niatnya ikhlas. Yang kedua amalnya ittiba, sesuai dengan sunnah Rasul. Salah satu tidak ada, gagal. Haji, ada yang haji 40 hari. Benar, tawaf, sa'i, wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah, lempar jumroh, semuanya dilakukan. Tapi pulang ke Indonesia tidak diterima oleh Allah karena niatnya ingin disebut haji, hajah. Jadi kalau dipanggil tidak mau nengok sebelum disebut hajahnya. Lebih sibuk dengan ingin dinilai orang. Jadi dua-duanya harus dimiliki. Mana yang lebih penting? Amalan lahir. Mana yang penting? Amalan lahir, amalan hati. Mana yang penting? Dua-duanya. Seperti ruh dan jasad. Mana yang lebih penting? Lebih penting hati. Saya mohon maaf kalau mengulangi sedikit hadis sahih yang lalu tentang yang pertama dihisab adalah mujahid. Dia berperang sampai terbunuh di medan perang dan dia mengaku lillahi ta'ala. Tetapi ketika dihisab di akhirat, Allah Maha tahu segala yang tersembunyi di hati. Dan Allah berfirman, kadzabta, dusta kamu. Kamu berjuang karena ingin disebut pemberani dan sudah engkau dapatkan pujian itu. Dan dia diseret, tertelungkup jadi ahli neraka, na'udzubillah. Tidak kurang perjuangannya, tidak kurang pengorbanannya, sampai mati ya. Tidak kurang pengakuannya, yang kurang cuma satu, apa? Ya, hatinya. Niatnya ingin dikagumi orang, ingin dipuji orang. Dan Allah tidak suka, tidak diterima. Yang kedua dihisab, siapa? Ulama yang membelajar agama dan mengajarkannya, belajar Quran dan membacanya. Sesudah ditampakkan nikmat, dia mengakuinya. Apa yang kau lakukan? Ya Allah, saya belajar agama dan saya dakwah. Saya belajar Quran dan saya baca. Kadzabta, dusta kamu. Allah Maha tahu segala yang tersembunyi. Engkau belajar agama dan dakwah, ingin disebut alim. Kalau sekarang mungkin ingin disebut kiai, dai, mubalig kondang, dai keren. Nah, itu hancur semua dakwahnya. Betapapun banyak ilmunya, betapapun gigih dakwahnya, tapi tujuannya kalau hanya ingin banyak follower, ingin dikagumi, ingin diperlakukan spesial, dan bisa jadi oleh Allah ditakdirkan dia populer di dunia ini. Tapi di akhirat diseret dalam keadaan tertelungkup jadi ahli neraka. Termasuk qori, qoriah, hafiz, hafizoh, ada yang ke neraka. Bukan kurang bacaan Qur'annya, bukan kurang kefasihannya. Yang kurangnya cuma satu saja, tapi menentukan, yaitu apanya? Niatnya. Niat di mana? Di hati. Apa yang menyebabkan dia begitu? Dia suka sekali diakui oleh makhluk. dipuji, dikagumi. Selesai sudah amalannya. Tanya yang ketiga, siapa yang dihisab? Dermawan. Ini juga ada yang masuk neraka. Padahal dia sedekahnya luar biasa. Bangun masjid, wakaf di sana sini. Tapi dah memang niatnya supaya diakui orang. Dia dermawan dan sudah disebut oleh orang-orang. Oh itu bapak itu dermawan, ibu itu dermawan, luar biasa dermanya. Dan sudah dapat sebutan itu, di akhirat tidak dapat. Oleh karena itu hadirin, tidak cukup kita gigih beramal, tapi harus gigih membersihkan niat supaya amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi maaf ya, perlukah kita banyak amal? Yang perlu tuh diterima amal teh hadirin, bukan hanya banyak. Jadi tidak boleh sibuk beramal saja, tapi sibuk agar amalnya diterima. Jelas? Seperti sumbangan-sumbangan gitu ya, banjir, ibu-ibu majelis taklim titik-titik nyumbang. Aduh, itu seperti bidadari turun dari kayangan ke daerah yang banjir itu. Dan lebih banyak postingannya daripada sumbangannya. Nyumbangnya sekali tapi potretnya bertubi-tubi. Bukan tidak boleh didokumentasikan. Ada kalanya sudahlah, tidak harus semuanya masuk medsos, betul? Hati-hati penggemar posting, tanya ke hati. Perlukah ini diposting, amal ibadah ini? Perlukah saya tahajud dalam kegelapan dipotret? Perlukah setiap buka dipotret makanan bukanya? Perlukah setiap halaman Quran yang dibaca dipotret? Alhamdulillah, tidak terasa padahal baru tengah bulan tapi sudah 22 juz. Semua ini karunia Allah semata. Memang Allah disebut, tapi tujuannya bukan ingin dipuji Allah. Jadi ganda. Satu, ingin diketahui orang, dia sudah juznya banyak. Yang kedua, ingin diakui orang soleh atau solehah dengan menyebut nama Allah. Tidak semua orang nyebut nama Allah ingat ke Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya bersyukur sekali dititipi anak yang soleh, Masya Allah. Semuanya karunia Engkau ya Allah. Ada benar gitu ingat Allah. Padahal hamba hanya membisikkan doa, tapi Engkau ijabah. Padahal bukan doa dia yang diijabah. Acting itu lebih buruk. Karena dia menggunakan asma Allah, menggunakan ibadah kepada Allah hanya untuk dipuji dirinya sendiri. Makanya wanita yang ingin kelihatan cantik dengan wanita yang ingin kelihatan solehah lebih dibenci oleh Allah yang ingin kelihatan solehah. Kalau ingin kelihatan solehah pasti pakai aksesoris ibadah. Kalau ingin kelihatan cantik ya memang wanita begitu standarnya. Bolehkah wanita ingin kelihatan cantik ibu-ibu? Untuk siapa? Suami siapa? Aneh kok ketawa aja. Saya cuma nanya ya. Coba ditafakuri itu. Nah, jadi kalau beramal harus diingat dari tiga tempat ya, sebelum, sedang, dan sesudah. Ingat baik-baik ya. Sebelum beramal tanya dulu apa niat kita nih? Nyari kekaguman orang, nyari pujian orang, atau nyari keridhaan Allah. Sedang bolehkah diperlihatkan? Boleh. Kalau niatnya benar dakwah. Kalau niat dakwah agar orang meniru jalan baik. Kalau niat riya agar dirinya yang dipuji. Bolehkah kita memperlihatkan karunia Allah? Boleh. At-tahadduts binikmah. Binikmati rabbika fahaddits. Kita boleh menceritakan karunia. Bedanya apa? Kalau riya, goals-nya adalah kita yang dipuji. Kalau syukur, goals-nya adalah supaya Allah yang dipuji. Ini tipis, karena hampir sama perilakunya yang membedakan hati. Dan kita bisa mengatakan, ini kan dakwah. Ini kita perlu buat dakwah. Itu bisa oleh mulut. Tapi hati tidak bisa bohong. Bahwa nikmat bagi kita tuh diketahui orang, nikmat dipuji, dikagumi. Kalau orang-orang yang ikhlas, puji, caci, ember jatuh sama. Karena semua cuma getaran udara merambat ke telinga yang tidak ada apa-apanya. Dengar ya, kalau orang tidak ikhlas tuh ada orang, tidak ada orang beda. Kalau ada orang semangat, tidak ada orang tidak semangat. Beda aja. Yang kedua, orang yang kurang ikhlas tuh kelihatan. Kalau dipuji dia semangat, tidak ada yang muji tidak semangat. Dicaci patah semangat. Udah pasti gak ikhlas itu. Karena orang ikhlas mah lempeng aja. Puji, caci, ember jatuh, anteng aja. Karena keperluan dia mah bukan mulut orang. Keperluan dia adalah Allah menerima. Orang ikhlas, amal besar, amal kecil sama aja. Karena yang kecil lillahi ta'ala, yang besar lillahi ta'ala. Kalau orang yang kurang ikhlas, maunya yang besar-besar aja. Yang kecil-kecil gak suka. Karena kurang keren. Seperti mengut sampah, gak mau. Tapi mengumpulkan massa untuk mengut sampah, mau dia. Dia sendiri gak mengut sendiri. Karena gak ada yang motret. Orang ikhlas juga tidak pusing dengan jabatan dia. Mau jadi dosen pasca sarjana atau guru PAUD sama aja bagi dia. Karena yang menilai adalah Allah. Jadi guru PAUD yang nilai Allah, jadi dosen, jadi rektor yang menilai adalah Allah. Begitulah, jadi banyak indikatornya. Kalau orang ikhlas, dia menikmati apa yang dia lakukan. Kalau orang kurang ikhlas, tegang, takut gak ada yang lihat. Takut dihina, takut tidak disukai. Kalau orangnya ikhlas, polos saja. Kalau memang mampunya kita selevel ini dan orang kecewa, ya sudah tinggal kita perbaiki. Mau gimana lagi? Memang kita maksimal segitu. Tinggal kita perbaiki. Makanya orangnya ikhlas tuh kecenderungannya bahagia, menikmati apa yang dia lakukan, dan konsisten, istiqomah. Tapi orang yang tidak ikhlas, tidak pernah nyaman dengan amalnya dan mudah patah semangat.